Bab yang terakhir adalah tajuk kitab kita. Bagaimana seharusnya kita mentafsirkan Al-Quran Al-Karim? Kaifa yajibu alaina an nufassir Al-Quran Al-Karim? Maka jawapan Syekh Al-Albani rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke dalam jiwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan satu tujuan yang besar, iaitu mengeluarkan manusia daripada kezaliman ataupun kegelapan kepada kejahilan kepada cahaya Islam, iaitu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran dan kejahilan menuju cahaya hidayah dan cahaya Islam. Alif Lam Ra, kata Allah, kitabun anzalnahu ilaih, kitab yang kami turunkan kepada kamu, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, supaya dengan kitab ini kamu dapat mengeluarkan manusia, dan termasuklah manusia itu non-Muslim, Muslim dan non-Muslim, untuk keluar daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan kamu, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dan Rasulullah diutuskan untuk memberi penerangan dan penjelasan tentang intipati Quran. Wa anzalna ilaikal zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk kamu beri penjelasan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Maka hakikatnya sunnah adalah tafsiran dan penjelasan mengenai isi kandungan Quran. Maknanya Al-Quran, cara untuk kita tafsirkan ia berkait rapat dengan kita menguasai sunnah juga. Kerana Nabi ada kaitan, dan setiap ungkapan Nabi adalah hadis. Setiap perbuatan Nabi adalah hadis. Jadi bila Allah memerintahkan kepada Nabi untuk kamu keluarkan manusia, maka ada peranan sunnah untuk mentafsirkan Quran. Dan Allah turunkan Quran kepada Nabi Al-Quran untuk Nabi menjelaskan, maka ada peranan sunnah Nabi untuk menjelaskan Quran. Jadi cara yang pertama, walaupun dia tak sebut dalam bentuk nota, adalah dengan melalui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cara kita mentafsirkan Quran adalah dengan mengikuti pentafsiran Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana Nabi kita ini disifatkan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sama sekali tidak berbicara mengikut hawa nafsu baginda, akan tetapi kesemuanya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ah, aku ini diberikan Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang seumpama dengan Al-Quranil Karim. Apa yang seumpama dengan Al-Quran itu? Jawapannya hadis. Maknanya aku ini diberikan Al-Quran dan yang seumpama dengan Quran, iaitu sunnah. Dia kata, ala yushiku rajulun syaba'anu ala arikatihi yakulu alaikum bihadhal Quran, fama wajattum fihi min halalin faahilluh, wama wajattum fihi min haramin faharrimuh, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramahu Allah. Dia kata apa dia? Ingatlah hampir ada seorang lelaki yang kenyang berada di tempat tidurnya yang dihias. Dia berkata, kamu wajib berpegang dengan Al-Quranil Karim. Apa yang kamu jumpa dalam Quran daripada halal, maka kamu halalkanlah ia. Dan apa yang kamu dapati di dalam Quran daripada perbuatan yang haram, maka kamu hendaklah mengatakan ia haram. Kerana apa yang Allah haram, kerana apa yang Rasulullah haramkan itu adalah apa yang Allah haramkan. Maknanya perintah Allah, perintah Nabi adalah perintah Allah. Larangan Nabi adalah larangan Allah. Maka ini menunjukkan Al-Quran difahami dengan cara kefahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada kontradik di antara keduanya. Kerana itu dalam hujung muka surat yang ke-41 itu, jadi dalam mentafsirkan Al-Quran, perkara pertama yang menjadi rujukan adalah sunnah, meliputi perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diikuti dengan apa dia? Dengan tafsiran para ulama. Para ulama ni ulama yang mana satu? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Terutamanya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana saya cerita semalam, ahli sunnah wal jamaah meliputi Rasulullah dan jamaah para sahabat. Yang paling utama dari antara dari kalangan mereka adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana beliau banyak mendampingi Rasulullah. Beliau juga selalu bertanya kepada Nabi tentang menguatkan kefahaman beliau mengenai tafsiran Al-Quran. Beliau rajin bertanya Nabi berkaitan dengan tafsiran Al-Quran. Kemudian selepas daripada beliau adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana Ibn Abbas ini adalah innahu turjumanul Quran. Dia adalah penterjemah Al-Quran. Turjuman ni bukan terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa lain. Tak. Tapi dia adalah pentafsir Quran. Mufassir. Kerana Nabi mendoakan dia semasa dia kecil. Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, kau fahamkanlah Ibn Abbas ini di dalam agamanya dan kau ajarkanlah dia ilmu ta'wilul Quran. Ta'wilul Quran adalah tafsirul Quran. Jadi kerana itu Ibn Abbas, seperti dalam kuliah kita semalam, betapa hebat dan jauh pemikirannya dalam menafsirkan nas Al-Quranil Karim radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi cara selepas kita faham Quran ikut kefahaman Nabi, cara kedua untuk kita tafsir Quran adalah dengan melihat kepada kefahaman para sahabat. Kalau kita faham suatu ayat, jangan terus kita keluarkan keputusan dan kesimpulan. Ini bahaya. Kerana itu kata Imam Ahmad, la tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Jangan kamu bercakap tentang suatu masalah yang kamu tak ada imam ikutan kamu dalam permasalahan tersebut. Seakan-akan kita mendatangkan perkara baru yang imam-imam dahulu tak jumpa. Jadi ini sepatutnya kita nisbah kepada imam, kerana imam adalah hujah kita di antara kita dengan Tuhan. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan, Malikun hujjati baini wa bainallah. Malik adalah hujah di antara aku dan Allah. Maknanya ini imam yang kita ikut dalam permasalahan tertentu bagi hak orang awam lah. Kita bukan mujtahid, kita orang awam. Jadi kerana itu dalam kes ni ikut imam mana dalam tafsir. Macam kita nak tafsir rasa ada suatu pandangan. Sebagai contoh, ada orang kata kepada saya, dia tanya soalan. Ini sahabat kita juga. Saya syarahkan hadis ittaqullaha haitsuma kunt. Takwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Saya kata perkataan haitsu adalah zaraf. Zaraf ini dia terbahagi kepada dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Zaman adalah masa dan makan adalah tempat. Seakan-akan dalam hadis tersebut maksud Nabi adalah bertakwalah kamu kepada Allah pada setiap tempat dan pada setiap masa kamu berada. Lalu dia kata kepada saya, ustaz, boleh tak kalau kita nak tafsirkan ayat Quran itu wa may yattaqillah tu, siapa takwa kepada Allah di mana sahaja dia berada dan dalam keadaan apa pun dia berada, maka dia akan mendapat jalan keluar daripada setiap kesusahan. Ni kadang-kadang tafsir kita sendiri sebenarnya. Di mana sahaja, tapi hakikatnya memang konsep takwa adalah meliputi setiap masa dan keadaan. Cuma jangan kita mudah-mudah untuk tafsir, melainkan setelah kita jumpa tiba-tiba cek-cek dalam tafsir-tafsir muktabar, ya ada ulama sebut. Masya Allah, ini seakan-akan menguatkan hujah kita itu. Tapi jangan nisbah pada diri kita, nisbah kepada ulama yang mengeluarkan kenyataan tersebut. Kemudian jika tiada tafsiran dari para sahabat, maka kita lihat tafsiran para tabi'in. Tabi'in ni siapa dia? Tabi'in adalah mereka yang belajar dengan para sahabat. Seperti siapa dia nama? Sa'id ibn Jubair, Tawus ibn Kaisan, Tawus ibn Kaisan al-Yamani, dan ramai lagi dari kalangan pembesar tabi'in. Anak-anak murid kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Malangnya ada orang yang mentafsirkan sebahagian Al-Quran mengikut pendapatnya sendiri. ataupun dia menserasikan dengan pandangan mazhab yang dia anut. Maknanya pandangan ni bukan daripada para ulama yang berkelayakan. Dia tak kata daripada pendiri mazhab. Kalau pendiri mazhab itu, ya betul lah tafsirannya. Tetapi ini ada orang-orang biasa, dia mengikut mazhab tertentu. Dia nak kuatkan mazhab dia dengan dia tafsir Quran ikut kepala dia dan memenangkan mazhabnya sendiri. Jadi ini kita takut silap. Mereka bebas tafsir Quran supaya sesuai dengan kefahaman aliran mazhab. Maka ini salah. Dia kata, tapi Al-Albani dia bagi contoh satu. Dia kata, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Dia kata ada sebahagian orang mentafsirkan ayat ini dengan bacaan Quran. Jadi dia kata, bacalah ayat sama ada pendek ataupun panjang. Kewajipan membaca ayat tu sama ada membaca ayat yang panjang atau tiga ayat yang pendek. Jadi dia faham ayat faqra'u itu adalah membaca Al-Quran. Sedangkan lalu mereka membawa dua hadis sahih untuk menjustifikasikan tafsiran mereka itu, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, dengan man salla salatan lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab hiya khidash hiya khidash hiya khidash. Tidak sah salat bagi siapa yang tak membaca Al-Fatihah. Jadi dia kata, Nabi kata baca Fatihah pun cukuplah. Tak payahlah pendek-pendek sangat, tak payah panjang sangat. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh hadis ataupun ayat Quran tersebut dalam surah Al-Muzammil itu merujuk kepada salat, bukan merujuk kepada bacaan Al-Quran. Maknanya salat ni kita salatlah sekadar yang kita mampu. Inilah yang dimaksudkan. Salatlah sekadar yang dia mampu. Maknanya kalau Nabi buat 20, kita boleh buat 8, kita boleh buat berapa sahaja yang kadar salat malam yang kita mampu. Tengok, dia kata para ulama tafsir menjelaskan dalam ayat tersebut, salatlah beberapa rakaat yang mudah bagi kamu. Dia lebih kepada salat, bilangan rakaat, bukan kepada pembacaan Al-Quran, sama ada nak baca panjang ataupun pendek. Tapi dalam hal ini, saya mempunyai pandangan yang sedikit berbeza dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebenarnya boleh juga untuk kita maksudkan faqra'u ma tayassara minal Quran itu kepada maknanya yang zahir. Kerana ibrah ini sebagaimana kata ulama tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah yang kita ambil kira adalah berdasarkan lafaz yang umum. Lafaz dia sebut bacalah apa yang mudah daripada Quran. Tafsiran ia membawa erti bilangan salat boleh kita ringkaskan. Tetapi bacalah itu menunjukkan kadang-kadang ada keadaan solat tertentu kita boleh baca dengan bacaan yang ringkas sahaja. Kerana itu hadis Nabi menyebutkan kepada Muaz, afattan anta ya Muaz, adakah kamu ingin menimbulkan fitnah kepada orang ramai wahai Muaz, kerana Muaz jadi imam baca panjang. Lalu Nabi panggil orang ramai, Nabi kata, ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, faman amman nasa falyatajawaz fa inna khalfa adh-dha'if wal kabir wa dhal hajah. Wahai manusia, kata Nabi, ada dari kalangan kamu yang menyebabkan orang lari daripada agama kita ini. Siapa jadi imam, maka hendaklah dia ringkaskan solat dia. Dia ringkaskan solat. Ringkas solat ni kadang-kadang kalau baca surah Al-Baqarah, macam mana nak ringkas pula? Jadi dia baca surah ataupun ayat-ayat lazim yang biasa untuk dia ringkaskan. Kerana di belakang ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang ada. Macam kitalah pada hari ini sebahagian tempat. Hari Jumaat, waktu subuh masuk 6.15. 6.15 baru azan. Dekat 10 minit baru qomat. Dekat 6.30 baru salat. 6.30 salat nak baca surah sejadah pula, nak baca surah al-insan pula. Orang pukul 7 nak pergi kerja, kalau kat KL jam teruk pukul 7 dah jam. Jadi dia kena pandai meringkaskan bacaan dia. Tak semestinya dia kena terikat. Walaupun ia kita tak nafikan itu satu sunnah, tetapi kena melihat kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Tetapi ini adalah pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah yang kita tidak menafikan. Ini adalah ijtihad daripada beliau. Lalu Syekh Al-Albani menjawab hadis ini tidak ada kaitan, ayat ini tidak ada kaitan dengan hadis yang dijadikan hujah, iaitu la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Kerana salat itu membicarakan tentang rukun salat. Hadis itu membicarakan tentang rukun salat, iaitulah membaca Al-Fatihah. Tetapi seakan-akan maksud yang lebih tepat daripada faqra'u ma tayassara minal Quran menurut tafsiran para ulama-ulama yang berkelayakan adalah kita boleh ringkaskan bilangan solat kita dalam bilangan rakaat kita dalam solat malam. Maknanya kalau buat dua boleh, kalau buat empat boleh, kerana ikut apa yang mudah bagi kita. Ma tayassara minal Quran. Tapi ini tak dinafikan juga boleh dipahami dengan pandangan yang berbeza-beza seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Sebahagian orang dalam solat maghrib atau isyak kita lihat dia takalluf. Dia nak baca surah panjang tapi dia tak hafal. Dia tengok kitab Quran besar depan dia. Kita kata ya akhi faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang kita hafal sudahlah. Yang nak baca panjang macam apa dia? Kalau solat tarawih ni tak apalah tengok mushaf, kerana ia solat sunat, ni solat wajib. Solat wajib ni baca ayat Quran yang kita ingat sudahlah. Maka inilah dianya yang kita katakan sebagai cara yang sebenar untuk kita mentafsirkan Al-Quranil Karim. Jam pun dah 12 suku. Kesimpulan akhir yang saya boleh buat daripada tajuk ataupun soalan yang ke-9 itu adalah apa dia? Kalau kita nak tafsir Quran, kena melalui 3 metod yang berikut. Yang pertama, melihat kepada tafsiran Nabi dan penjelasan Nabi terhadap nas Quran itu sendiri. Sekiranya ada, maka kita automatically beriman dan taat mengikuti apa yang telah Nabi tafsirkan daripada Al-Quran. Kerana Nabi tak berbicara mengikut hawa nafsu, melainkan ianya adalah wahyu juga. Yang kedua, kita pergi kepada tafsiran para sahabat Nabi yang Nabi jamin mereka ini adalah generasi yang terbaik. Pergi kepada tafsiran sahabat terhadap Quran sebelum kita pergi tafsir Quran secara terus dan langsung. Kita sendiri tafsir. Tengok dulu sahabat kata penil, iaitu Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ini dua tokoh sahabat yang kita perlu ikut tafsiran dari kalangan mereka. Yang ketiga, sekiranya tak jumpa sahabat, maka terus kita pergi kepada anak-anak murid sahabat yang kibar, terutamanya anak-anak murid kepada Ibn Abbas seperti Sa'id Ibn Jubair dan juga Tawus Ibn Kaisan rahimahumallahu ta'ala, yang ataupun Mujahid bin Jabar dan seumpamanya. Maka mereka ini adalah anak-anak murid Ibn Abbas yang sangat terkenal dalam tafsir, sehingga Mujahid, sehingga Ikrimah, sehingga Sa'id Ibn Jubair, kesemua mereka ini adalah pakar dalam tafsir. Kerana itu tafsiran mereka mempunyai nilai dan penting di sisi kita sebagai masyarakat awam yang biasa ini. Maka ini metod. Maka ada tak pat tafsir Quran ni metodnya adalah tafsir dengan kepala sendiri? Tak ada. Adakah pat tafsir Quran tafsir dengan hawa nafsu kita nak memenangkan pandangan kelompok kita? Tak penting. Ada orang sampai runu tafsir Quran. Dia kata ini nama-nama parti tertentu ada dalam Quran. Abu Lada. Ada illal lazina amanu. Adalah ayat apa nama lagi, macam-macam ayat lagi yang menceritakan tentang kait dengan parti-parti tertentu untuk memenangkan parti dia. Kita kata ini antara tafsiran yang menyeleweng. Ada orang nak menangkan aliran mazhab akidah seperti Syiah. Kata Luk-Luk Marjan, Ali dan Fatimah. Kata Wasyams wal Qamar, Hasan dan Hussein. Ini adalah tafsiran-tafsiran yang tidak tepat. Akhir sekali kata Syekh Al-Albani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah pun tamat majlis syarahan dan huraian ringkas daripada kitab Kaifa yajibu alaina an nufassira al-Quran al-Karim. Saya cukup sekadar itu. Saya minta maaf kerana mengambil masa yang begitu lama. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, sebenarnya kalau diikutkan tidaklah begitu lama. Kalau kita nak buat 3 jam langsung pun boleh juga. Yang penting ada air mineral je. Jadi sebab itu saya tak kisah, saya semangat diri tu sampai akhir kita akan ada semangat tu. Tetapi dari sudut orang yang mendengar tu, kadang-kadang tengok pun macam lain-macam tu. Kita kata tak apalah, kita stop lah. Jadi disebabkan ini adalah majlis terakhir kita pada hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kita ini kerana kesudian menerima dan menjemput saya untuk hadir, juga kepada para jemaah yang sudi kekal bersama daripada semalam untuk mendengar sehingga kepada hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.